Baik Buya, kami akan membacakan pertanyaan yang selanjutnya dari Ahmad Ridho di Demak. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Buya Yahya yang dimuliakan Allah dan yang kami cintai, izin bertanya Buya, bagaimana hukumnya menarik-narik benda seperti keris, batu-batu atau pusaka yang lainnya Buya? Menarik? Iya, menarik. Hah? Diambil dari mana? Menarik apa-apa? Baik, kami akan meneruskan pertanyaan. Tidak tahu, bentar. Saya menariknya apa? Baik, sekarang orang ramai menarik-narik benda seperti itu. Kemudian menarik, tidak ada. Menarik, mungkin mengambil dari bantuan dengan... Ya. Keris kalau ditarik tidak keluar. Dari sekarang permasalahannya gini. Mungkin dari alam gaib maksudnya. Hah? Dari alam gaib. Alam gaib, wah hebat betul. Saya pesan. Baik, mohon penjelasannya Buya. Saya kasih cerita. Mungkin. Ada satu orang semoga Allah mengampuni. Saya dulu juga sering iseng, senang kalau ketemu orang aneh-aneh itu, saya sempat datangi ada salah satu sahabat saya namanya Habib Husain bin Abu Bakar Ba'bud. Kalau sudah ketemu orang suka cerita aneh-aneh didatangi gitu. Akhirnya ada satu orang katanya Ustaz Gus dan Kiai. Ngomong, "Ustaz, saya itu punya keris berantem terus tiap hari sampai sumpek saya." Berantem. Wah, saya tertarik. Ini menarik. Wah, okay. Kalau memang suka berantem, saya pengen piara. Saya senang saya ngelihat keris berantem. Kok ada keris berantem? Berantem terus. Kalau begitu biar disimpan di rumah saja. Saya mau lihat ada keris berantem, kan asik ya? Langsung, oh ada sudah diambil sama orang. Alah, bohong. Diambil sama orang. Giliran mau saya ambil, diambil sama orang. Ini bual semuanya. Keris berantem, asik ya? Ya, tontonan di sini lumayan daripada pergi ke mana, tontonan keris berantem. Walhasil aneh-aneh ini dunia perkerisan tuh. Keris itu senjata seperti pisau, seperti tembak dan yang lain pada zaman itu. Dan keris itu memang ada tembaga tertentu seperti keris Brajaguna. Waduh, ada ngerti keris dulu sih. Itu ada keris yang memang timahnya adalah timah istimewa. Jadi kalau besi itu bisa tembus. Jadi enggak usah diyakini karena ada adanya ini jinnya 16 apa aja. Jadi kalau itu nggak boleh, keris-keris biasa saja. Kalau ada keris paling keramat, bawa sinilah nanti saya pinjemin. Paling aneh, apa itu? Keris itu adalah senjata, tradisinya masyarakat Jawa. Kalau orang pakai pedang, orang Cacah pakai rencong. Orang Sunda pakai, apa namanya, golok, apa itu? Ya begitu, sudah. Enggak usah ada keyakinan yang macam-macam aneh-aneh. Cuman memang kadang-kadang sudah mulai diyakini ada aneh-aneh dan sebagainya. Ini koleksi keris-keris ini bisa terbang sendiri wajib. Sudahlah, jangan masuk dalam dunia khurafat-khurafat yang aneh-aneh. Dunia perdukunan jangan. Saya pengen koleksi keris kalau begitu hari ini. Tapi ya keris wajar saja. Mengeluarkan dari alam gaib dan sebagainya. Ada satu orang ini adalah dunia perdukunan kalau enggak bohong enggak enak. Ada satu orang punya masalah rumahnya karena tidak tentrem dan sebagainya dan begitu. Rumahnya tidak tentrem. Akhirnya seorang ustaz, sebenarnya bukan ustaz dia sepertinya, dukun nyamar jadi ustaz. Lebih cocok gitu. Tapi gelarnya ustaz. Gus kadang-kadang madu. Datang ke rumah orang tersebut, katanya apa? Suaminya di depan sama kiainya tersebut bawa lampu. Istrinya dari belakang ikuti. Tak taunya yang dukun nyamar jadi kiai tadi tiba-tiba jongkok di tempat tertentu, dilihat sama keluarga dari belakang, kenapa kok jongkok? Setelah pergi muter-muter-muter, suruh ngambil ceret. Ada keris, ada orang nanam keris. Yang nanam dia sendiri tadi waktu jongkok itu. Ini pendusta-pendusta ini. Jadi waktu jongkok tadi, gak tahu kalau di belakangnya ada ngelihat, dia dimasukin, taruh dipandem di kayak, di debu-debu yang empuk, masukin begitu. Nanti pura-pura cari apa? Cari air, wah ini ada keris, buang di kuburan sana. Wah, dapat duit 500.000. Ini pendusta-pendusta begitu, gak ada. Jangan percaya yang aneh-aneh begitu. Keris adalah senjatanya orang Jawa, khasnya orang Jawa. Seperti jabiah adalah senjatanya orang Yaman. Gara-gara keris waktu itu. Gak ada ya. Jadi gak usah percaya, kalau menarik keris, narik maksudnya kalau narik keris ya biasa aja, ini keris. Ini kerisnya kayak narok cundrik kiai cepret. Mana ini, nah, ini angkat permintaan kayak narok waktu kayak narok dibunuh sama perebutan tentang kayak dedes. Wah ini sudah mulai cerita aneh-aneh ini. Jadi ya, Jadi enggak usah percaya dengan keanehan-keanehan di balik keris. Keris adalah senjata biasa. Kalau ada orang menarik keris mengeluarkan maksudnya, ya biasa saja, enggak ada hal-hal yang perlu dipercaya di balik itu semuanya. Kalau misalnya ini kerisnya seorang tokoh kerisnya Diponegoro, ya ini adalah pernah dipegang seorang soleh, enggak usah dipercaya yang aneh-aneh. Selesai. Dalam dunia agama kita, istilah jimat itu adalah sebenarnya keberkahan dari sesuatu, doa-doa dan sebagainya. Tapi kalau mempercayai sesuatu punya kekuatan dari dirinya sendiri, itu adalah masuk bab syirik. Mungkin ada sebuah keris yang didoain oleh orang-orang soleh untuk berperang dan sebagainya, sehingga menjadi keris karena doa, bukan keris punya kekuatan dari zatnya sendiri. Dulu tuh kalau mau perang, keris itu didoain. Didoain. Dan orangnya juga didoain. Bukan karena kerisnya punya kekuatan sendiri. Itu. Kalau meyakini ke kerisnya kekuatan sendiri, menjadi haram dan masuk bab syirik nanti. Wallahu a'lam bissawab.